Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai insyaallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله حاضرين yang saya hormati alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali ta'lim mengkaji kitab Umdatul Ahkam. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah masuk penjelasan Kitabul Buyu', bab-bab yang menjelaskan tentang jual beli. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk pada bab ma nahallahu anhu minal buyut, bab tentang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari macam-macam jual beli. Jadi pembahasan kita beberapa hadis ke depan insyaallah tentang beberapa hal atau beberapa macam contoh jual beli yang dilarang dalam Islam. Pada hadis ini, hadis yang ke 251, al-hadis al-hadi wal khamsun ba'dal mi'atain, 251 menurut cetakan ini ya. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabadah, melarang dari jual beli munabadah. Wa hiya tarhur rajuli thawbahu bil bai', yaitu seseorang atau yaitu ya seseorang melemparkan pakaiannya untuk dijual, ilar rajul, kepada orang lain, qabla an yuqallibah, sebelum orang itu membolak-baliknya, yakni untuk melihat ya, memeriksa, au yang tur ilaih, atau melihat pakaian itu. Wanaha anil mulamasah, dan beliau melarang dari mulamasah. Wal mulamasatu, dan al mulamasah, lamsur rajuli al-thawba wala yangdur ilaih, seseorang hanya menyentuh pakaian tersebut dan tidak melihatnya. Ya. Nah, ini salah satu dari hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan kepada kita tentang sebagian jual beli yang terlarang. Di sini disebutkan dua macam jual beli, yaitu al-munabadah dan al-mulamasah. Nabi SAW melarang dua macam itu, munabadah. Munabadah itu kalau secara bahasanya artinya saling melempar, gitu ya. Kalau mulamasah secara bahasa artinya saling menyentuh. Nah, disebutkan dalam beberapa tafsir dari jual beli ini, yang diantaranya apa yang disebutkan pada riwayat ini, salah satu rawi menjelaskan bahwa maksud daripada munabadah, saling melempar dalam jual beli, yakni contohnya, ya, prakteknya, seseorang melemparkan pakaiannya kepada orang lain, ini saya jual kepada kamu, dan dengan menerimanya langsung sudah jadi jual beli itu, tanpa dia melihat-lihat pakaiannya seperti apa, jahitannya, bahannya, ada cacat atau tidak, tanpa yang dur ilaih melihatnya. Begitu juga di sini mulamasah. Mulamasah mirip dengan itu dari sisi bahwa dengan menyentuh atau memegang pakaian itu tanpa melihatnya sudah dianggap jadi jual belinya. Nah, ini dilarang oleh Nabi SAW dan jelas bahwa di sini ada unsur apa? Unsur untung-untungan, ya. Unsur untung-untungan antara apa? Untung dan rugi. Baina gunmin wa gurmin, begitu ya. Ini pakaiannya bagus atau pakaiannya jelek? Pakaiannya cacat atau tidak cacat? Ini enggak jelas. Jadi untung dan ruginya tidak jelas dalam jual beli tersebut. Si pembeli terutama di sini ya bisa dirugikan. Nah, adanya kemungkinan seperti itu berarti ini seperti prinsip apa? Judi. Terkandung di situ seperti prinsip judi yang dilarang dalam syariat. Karena apa? Karena unsur ketidakjelasan pada keuntungan maupun kerugian. Ya. Nah, ini telah disebut pula di hadis-hadis yang lain dengan penjelasan sebab dilarangnya, yaitu unsur gharar istilahnya. Gharar itu ya ada semacam ya tadi ketidakjelasan sehingga mungkin terjadi penipuan ya, sehingga dilarang. Disebutkan oleh sebagian ulama ya, di sini dinukilkan oleh Syekh Al-Bassam ya, ucapan Al-Imam Nawawi rahimahullah, "An-nahyu 'an bai'il gharar aslun 'azimun min usulil bai', min usul al-buyu'." Larangan dari jual beli yang ada unsur gharar di situ ya. Gharar itu tadi ketidakjelasan antara untung dan rugi. Ada unsur mungkin penipuan. Ya. Tapi kadang tertutupi unsur penipuannya itu karena penampilannya jual beli, ya kan? Aslun 'azimun min usulil buyu'. Bab ini termasuk salah satu prinsip penting dalam bab jual beli. Artinya apa? Artinya nanti akan menjadi landasan utama dalam bab jual beli terlarang. Ya, karena ini masuk padanya nanti macam-macam sekali. Ya. Kata beliau, yadkhulu fihi masailu katsirah ghairu munhasirah. Masuk di situ banyak perkara atau banyak macam yang tidak terbatas, banyak sekali. Qala Ibnu Abdul Barr, Al-Imam Ibnu Abdul Barr, ini dari ulama Malikiyah, jelaskan al-ashl fi hadzal bab kullihi an-nahyu 'anil qimari wal mukhatarati wa dzalika lil maisir al-manhi 'anhu. Dasar dalam bab ini, yakni landasan terlarangnya jual beli semacam ini adalah larangan dari perjudian. Wal mukhatarah, yaitu ya ketidakjelasan untung dan rugi tadi. Wa dzalika lil maisir al-manhi 'anhu, dan itu disebabkan karena unsur perjudian yang terlarang. Jadi semua jual beli yang ada unsur itu yang nyata, maka ya akhirnya akan kembali kepada larangan tersebut. Apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah salah satu contoh ya, munabadah. Kalau di zaman dulu seperti itu, zaman sekarang mungkin model-modelnya lain ya, mungkin dulu juga kita sering lihat, entah sekarang masih ada atau tidak ya, beli sesuatu ya, yang penting bayar, nanti apa, entah itu lingkaran apa dilemparkan ke sana, jatuh di mana, nyantol di mana, yaitu yang dibeli ya, kan ada ya, seperti itu ya, mungkin sampai sekarang juga masih ada itu. Ini juga ya unsur perjudian ya, nanti jatuhnya kemana itu, nyantolnya di mana, bisa jadi di barang yang berharga bagus, bisa jadi di barang murahan atau barang yang rusak ya. Ini jelas untung dan ruginya tidak jelas, maka yang seperti ini jelas terlarang. Nah, juga mirip kalau yang tadi kita sebutkan ya, mulamasah atau munabadah. Ya, mungkin juga ini cerita dulu, sering pernah saya lihat, mungkin juga sekarang masih ada. Ya, jual beli pakaian juga kan, diplastikin ini murah-murah. Ternyata selimut bolong, ya kan? Setelah dibuka bolong. Masih ada itu ya. Mungkin di pasar mungkin sering orang kali yang begitu-begitu ya. Ya, rasanya beli murah, plastikan bagus, ternyata dibuka ya seperti itu. Nah, ini ternyata di zaman sekarang juga ada yang semodel itu. Ini semuanya dilarang oleh Nabi SAW. Jadi kalau jual beli yang wajar ya, dilihat, dipelajari apa yang mau dibeli itu ya. Kalau ini dicontohkan pakaian ya, dilihat pakaiannya, kainnya, jahitannya dan lain-lain. Setelah jelas mau beli ya beli, sehingga pembelinya merasa puas ya, penjualnya juga dapat uang, sudah uang yang insyaallah nggak ada unsur-unsur tadi ya, sama-sama puas ya, sama-sama diuntungkan. Nah, ini yang semestinya. Nah, apa yang disebutkan dalam hadis itu sekali lagi itu contoh-contoh saja ya. Di zaman dulu seperti itu, zaman sekarang bisa berbeda-beda bentuknya. Yang jelas tadi intinya apa, sebabnya kenapa kok dilarang ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh para ulama, sehingga semuanya bisa masuk dalam larangan ini selama illahnya ya, kalau kata ulama illah itu sebab yang karenanya hukum itu berlaku ya. Kalau illahnya sama ya hukumnya sama, sebabnya sama hukumnya sama. Kemudian kita berpindah ke hadis berikutnya. Hadis Ats-Tsani wal Khamsun ba'da al-Mi'atain, 252 menurut cetakan ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la talaqqaw ar-rukban wa la yabi' ba'dukum 'ala bay'i ba'd wa la tanajashu wa la yabi' hadirun libadin wa la tusarru al-ghanama wa man ibta'aha fa huwa bi khairi an-nadharaini ba'da an yahlubaha in radiyaha amsakaha wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamrin wa fi lafdhin huwa bil khiyari thalathan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqqaw ar-rukban, jangan kalian memapak ya, atau apa bahasa Indonesianya, mencegat atau yang semisalnya, ar-rukban para pengendara yang membawa dagangan. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd, dan janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Wala tanajashu, dan janganlah kalian melakukan an-najsh, ya, apa, upaya untuk menipu secara bersamaan dalam jual beli, apa, najash, lelang. Wala yabi' hadirun libadin, dan janganlah orang kota menjualkan orang-orang pedalaman, menjualkan dagangan orang-orang pedalaman. Wala tusarrul ghanam, dan janganlah kalian menahan susu kambing untuk kemudian kambingnya dijual setelah itu. Wa man ibta'aha fa huwa bi khairi an-nadharain, dan barang siapa yang membelinya maka dia bi khairi an-nadharain, ya, dia memilih yang terbaik dari dua pandangan pilihan. Qabla an yahlubaha, sebelum dia memerahnya. In radiyaha, kalau dia ridha. Amsakaha, dia tahan, dia tetap membelinya. Wa in sakhitaha, kalau dia membenci, memarah, ya, artinya tidak, apa namanya, tidak suka. Raddaha wa sa'an min tamrin, maka dia tolak dan dengan bersama itu memberikan satu sa' dari kurma. Wa fi lafdhin, dalam sebuah lafad, huwa bil khiyari talatan, dia dalam masa memilih selama 3 hari. Nah, ini juga beberapa contoh jual beli yang dilarang, ya. Dan hadis ini sangat perlu penjelasan, karena kalau dibaca artinya saja mungkin kita memang cukup bingung, ya. Maksudnya apa dan yang dilarang apa? Pada hadis ini ada beberapa macam yang dilarang. Sebagiannya nanti akan disebutkan pula pada hadis yang berikutnya. Ya, kita urut saja. Pada bagian pertama, la talaqqawur rukban, jangan kalian mencegat para pengendara yang membawa barang dagangan. Ya, nanti ini akan dijelaskan di hadis berikutnya. Namun ya, gambaran singkatnya, ya, biasanya datang dari gunung bawa kendaraan mau ke pasar. Sebelum sampai pasar, cegat dulu. Ya. Kemudian dibeli di situ. Nah, Itu yang dimaksud. Dan ini mencakup ya bukan pengendara saja maksudnya. Ya. Kalau misalnya ada yang jalan kaki ya sama saja. Ya, cuma umumnya kan berkendaraan. Nah, ini nanti akan dijelaskan insyaallah di hadis berikutnya bersama syarahnya. Apa sebabnya dan bagaimana gambarannya insyaallah secara lebih rinci mungkin pada hadis berikutnya nanti. Kemudian yang kedua dari hadis ini yang dilarang, wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Dan janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Ya. Gimana maksudnya menjual di atas penjualan sebagian yang lain? Artinya bahwa ketika orang lain jual beli, ya, antara penjual dan pembeli, ini dua pihak, ya, tiba-tiba ada pihak ketiga masuk situ, masuk ke situ dan menawarkan, ya, misalnya penjual sedang menawarkan sesuatu kepada pembeli, ini pihak ketiga ngomong, ya mungkin dengan bisik-bisik, mungkin dengan cara apalah, mengatakan saya juga punya barang yang sama, lebih murah dari yang dia jual. Padahal ini masih proses, ya, masih proses. Tiba-tiba dia masuk seperti itu. Ini kan bikin kacau, ya kan? Nah, Nabi melarang jangan. Kalau sudah selesai, jelas ya, pisah antara keduanya, ya boleh saja dia masuk, sudah selesai. Kalau belum selesai, jangan. Misalnya sudah selesai, terlihat pembeli gak jadi beli. Nah, kita ngomong, tadi kamu mau beli apa? Mau beli ini. Ya, harganya berapa? Sekian. Ya sudah, kalau kamu gak jadi beli di dia, beli di saya juga gak apa-apa. Saya punya. Nah, ini dalam kondisi sudah selesai, gak ada masalah. Ya, tapi kalau masih proses, ya, maka ini tidak boleh. Atau misalnya sudah kadung beli, ini juga sebagian ulama mengatakan jangan juga ngomong-ngomong, ya. Misalnya kamu sudah beli, harga berapa? Sekian, wah coba kamu beli ke saya, lebih murah dan lebih bagus. Nah, juga enggak usah, walaupun ini terkait dengan hadis ini apakah juga masuk atau tidak, yang jelas itu sudah selesai, ya. Namun dari sisi hikmah untuk gambaran terakhir ini juga enggak bagus. Kenapa? Karena si pembeli akhirnya bisa marah kepada penjual. Sementara itu sudah jual beli yang sah, harga juga harga yang wajar, ya, semuanya sudah selesai. Dengan cara seperti itu, ya, membuat hubungan di antara muslimin tidak baik. Ini dari sisi ini, ya, dari sisi ini akan membuat perpecahan dan hubungan yang tidak baik. Maka itu juga dilarang. Sudah ya sudah. Ya. Ya. Tapi kalau yang contoh tadi pertama, jelas masih dalam proses, kalau dia masuk itu jelas sekali terlarang dalam hadis ini. Ya. Kemudian kalau tadi kita contohkan yang menjual, kalau membeli gimana? Artinya membeli pada pembelian orang lain berarti. Sama juga anda boleh. Gambarannya ya, misal kita contohkan tadi penjual dan pembeli. Ya. Sekarang dia bisik-bisik ke yang jual. Kamu mau jual ke dia? Ya. Ditawar berapa? Sekian-sekian, udah gak usah, nanti saja saya beli lebih mahal, gak apa-apa, yang penting kasih saya, ya, gagalkan saja yang jual beli dengan dia. Nah, ini berarti membeli di atas pembelian orang lain. Orang lain masih proses, dia sudah masuk. Nah, ini juga tidak boleh, ya. Dilarang. Kenapa dilarang? Kalau bab ini, wallahualam, ya tadi ini jelas akan membuat perpecahan di antara kaum muslimin, permusuhan di antara mereka, dan seterusnya seputar menghilangkan hubungan yang baik dan menimbulkan kekacauan di antara muslimin. Ya. Kemudian berikutnya, yang ketiga dari hadis ini yang dilarang adalah wala tanajashu. Tanajashu. An-najash, ya, dalam bahasa Arab ini an-najash. Ini punya makna apa? Penipuan. Jadi tanajashu artinya ya saling membantu dalam penipuan maksudnya. Gambarannya di sini dalam hadis ini adalah terkait dengan jual beli lelang, ya. Lelang pada dasarnya boleh, ya. Dan di situ walaupun tadi saling menawar dan mungkin tadi saya baru nawar dia nawar, di sini boleh karena memang arenanya arena lelang, nggak masuk ke larangan yang pertama tadi. Kalau larangan pertama itu karena memang jual beli biasa, ya. Jadi nggak boleh pihak ketiga masuk. Tapi kalau jual beli lelang, ya memang arena lelang. Jadi mau dua orang, tiga orang, banyak orang saling menawar, nggak ada masalah, ya. Nah, jadi tadi kita katakan dalam lelang yang istilahnya dalam bahasa Arab itu muzayadah, ya. Muzayadah. Muzayadah itu artinya saling menambah. Saya berani sekian, penjual belum berkenan. Yang lain, oh, saya berani lebih tinggi, saya tambahi sekian, belum berkenan. Yang lain, oh, saya beri sekian. Nah, ini saling menambah, namanya muzayadah. Kalau itu normal-normal saja, gak ada masalah. Misalnya akhirnya penjual mengatakan ya sudah ini harga yang ini yang saya cocok jadi dengan dia. Nah, ketika itu normal-normal saja boleh. Tapi suatu saat ada yang gak normal. Gimana? Ternyata penawaran-penawaran itu direkayasa. Ya. Rupanya ada pihak tertentu yang berteman dengan yang lain, sudah sepakat, nanti kamu tawar sekian, nanti kamu sekian, nanti kamu sekian, sudah, nanti kita berhenti sekian. Jangan ada lagi yang nawar lebih dari situ. Nah, terjadi seperti itu, si penjual gak mengerti, ternyata itu sudah di rekayasa. Dia nunggu-nunggu, kok gak ada yang berani lebih. Ya, tawarkan lagi, nggak ada yang berani lebih. Terpaksa dia, ya sudah, memang ini yang terakhir sudah. Ternyata apa? Sudah direkayasa. Ya pantas saja nggak ada yang berani lebih. Nah, ini yang namanya najash yang dimaksud dalam hadis ini. Artinya proses apa? Bantu membantu dalam penipuan. Ini kan mencelakakan si penjual. Nabi katakan wala tanajashu, jangan saling menipu begitu. Atau saling membantu dalam menipu seperti itu, enggak boleh. Nah, ini juga jelas ya kenapa tidak boleh? Ya karena ada unsur mencelakakan orang lain, menipu orang lain, merugikan orang lain, ya. Kemudian berikutnya jual beli yang terlarang adalah wala yabi' hadirun libadin. Jangan orang kota menjualkan orang pedalaman, barang orang pedalaman. Ya, gambarannya mirip dengan yang tadi. Ya, kalau yang tadi itu memapak dan dia yang jual beli dengannya, kalau ini orang dari pedalaman datang ke kota mau ke pasar, tunggu ya, biar saya jualkan punya kamu ya, kamu kan nggak ngerti harga di sini kan, sudah serahkan kepada saya nanti yang jual. Nah, gambarannya begitu. Nanti insya Allah ini juga ikut ke hadis berikutnya nanti. Semoga nanti kita bisa mendapatkan penjelasan yang lebih terang ya, sekaligus hadis berikutnya insya Allah. Tapi gambarnya singkatnya seperti itu. Wala tusarru al-ghanam. Larangan berikutnya dalam hadis ini adalah la tusarru al-ghanam. Jangan melakukan penahanan susu kambing yang kemudian setelah itu kambing itu dijual. Maksudnya kenapa dan bagaimana ini? Maksudnya juga untuk menipu. Sengaja kambing yang sudah waktunya diperah susunya itu dibiarkan, sehingga ketika dibiarkan beberapa saat atau beberapa hari gemuk sepertinya. Tapi ini gemuknya ternyata gemuk palsu. Nah, setelah kelihatan gemuk dijual, si pembeli merasa wah ini bagus, kambingnya gemuk, berani beli mahal. Ya, ternyata setelah di rumah diperah susunya langsung saja nyusut. Ya, terlihat oh ini gemuk buatan ternyata. Ya. Nah, ini ya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi jangan melakukan itu. Kenapa? Jelas ya, ini kan penipuan. Dan disebutkan di sini dalam hadis al-ghanam, kambing, bukan berarti hukum ini terbatas pada kambing ya, sebagaimana dijelaskan ulama. Kalau ini dilakukan di sapi ya sama, enggak boleh. Dilakukan di unta ya sama, enggak boleh, karena semuanya penipuan. Nah, kemudian kata Nabi, siapa yang membelinya, dia antara dua pilihan. Ya. Setelah diperah, ba'adan yahliba, setelah dia perah, kok ternyata tadi nampak ternyata seperti ini hakikatnya, aslinya. Maka dia antara dua pilihan. Kalau dia ridho, ya sudahlah, enggak apa-apa lah. Nanti juga berapa hari kita kasih makan di sini gemuk lagi. Amsakaha, ya sudah, tahan. Dia riba ya, jual beli itu sah. Sudah, masalah yang menipu dosa ya tetap dosa, bukan dia riba terus enggak jadi dosa di sana. Menipu ya tetap dosa, ya kecuali dia maafkan ya. Kalau riba dalam arti sudahlah, daripada repot ya. Urusan dia dengan Allah sudah nipu. Tapi saya sudah malas mau kesana lagi, saya pelihara saja. Ya boleh, sah. Tapi in sakhitaha, kalau dia marah terhadapnya, artinya dia tentunya benci dengan itu dan enggak ridho. Ya. Dia mau mengembalikan, ya boleh juga. Raddaha wasa'an min tamrin. Dia mengembalikan. Tapi mengembalikannya itu disertai dengan satu sa' dari kurma. Jadi ini kambingnya kamu nih, saya kembalikan dan saya tambahin dengan kurma satu sa'. Satu sa' itu ya ukuran zakat fitrah itu ya. 2,5 kilo kurang lebih. Ya, itu Nabi menganjurkan untuk seperti itu. Ya mungkin itu kurang lebih sebagai ganti susunya barangkali. Ya, persisnya kita enggak tahu hikmahnya, tapi Nabi menganjurkan begitu. Ya. Nah, di sini dikatakan dalam lafaz yang lain, huwa bil khiyari talatan. Dia diberi waktu khiyar selama 3 hari. 3 hari tunggu mau gimana? Mau tetap dipertahankan atau mau dikembalikan. Ya. Nah, ini beberapa hal yang terlarang. Nah, kalau yang terakhir ini ya disebut bay'u al-musarrat. Bay' al-musarrat, jual beli ya kambing yang ditahan susunya. Ya di kita apakah ada atau tidak, wallahu alam. Tapi yang mirip ya sapi itu apa, di apa namanya, logom ya. Ya itu mirip, walaupun nggak dijual tapi disembelih gitu ya. Ya kalau ini kan dijual hidup, kalau itu habis itu disembelih. Tapi ya sama ya, dagingnya daging gemuk buatan ya kan, gemuknya gemuk buatan ya, cepat susut juga nanti. Ya itu sama di sini, dari sisi penipuan jelas nggak boleh, cuma ya wallahu a'lam mirip ya. Misalnya yang beli dagingnya ternyata kok seperti ini ya, ini aib, paling tidaknya kita katakan ini cacat, cacat dari sisi apa ya, nggak sungguhan ya, dagingnya ini nggak sungguhan, apanya gemuknya itu nggak sungguhan, sehingga dengan aib seperti ini ya dia pun punya hak untuk apa, mengembalikan. Cuma hukumnya tentu berbeda dengan ini karena ya berbeda jual belinya, tapi ada kemiripan. Kalau ini kan membalikkan hidup dengan apa, kurma tadi. Kalau misal kayak daging kelongkongan begitu ya, ya bisa dikembalikan ya. Bisa dikembalikan karena aib, karena cacat yang ada tersebut. Ya mungkin ini yang bisa kita pelajari untuk kesempatan kali ini, untuk apa namanya, dua macam yang ada di hadis ini akan kita jelaskan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.